Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, dengan rahmatnya, dengan ni'matnya kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Alhamdulillah sampai pada bab al-mashu 'ala al-khuffain. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Pak Jagat. Insyaallah saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang selalu mendukung program kami dengan ikut menghadiri sekaligus menyebarkan atau mempromosikan. Sekaligus mempromosikan program kita. Mudah-mudahan kemanfaatan program ini menjadi lebih luas. Dan yang jauh lebih penting, bahwa apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat. Kita lanjutkan apa yang kita baca sebelumnya. قال المصنف رحمه الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين رب العالمين. الأمر الثالث perkara yang ketiga, artinya syaratnya khuf. Jadi syarat khuf ada dua sebagaimana disebutkan dalam kitab ini Kifayatul Akhyar, walaupun tiga yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja, hanya saja Imam Taqiyuddin memperkecilnya menjadi dua. Satu syarat untuk kita pelakunya, yaitu memakainya setelah bertaharah yang sempurna. Dan yang kedua syarat, ayyakunal khuf salihan. Syarat yang kedua itu adalah syarat khufnya harus khuf yang layak untuk dijadikan atau untuk disebut sebagai khuf. Nah, kelayakan khuf itu ada empat perkara. Yang pertama, ayyasturul khuf jami'a mahallil usli. Khuf haruslah sepatu alas kaki yang menutupi seluruh bagian wajib wudu. Kemudian yang kedua, syarat khuf itu haruslah khuf terbuat dari bahan yang kuat, bahan yang premium. Kalau kita bilang kemarin itu sebenarnya enggak mesti premium ya, cuman biasanya barang yang branded yang premium itu memang lebih nyata kualitasnya dibanding barang yang belum kita kenal. Ayyakunal khufu khawiyan. Khuf haruslah barang atau terbuat dari bahan yang kuat, yang memang kuatnya itu bisa dipakai untuk berjalan bagi orang musafir. Nah, kemudian yang ketiga, al-amru salisu. Di sini kita berhenti. Al-amru salisu, kelayakan ketiga bagi khuf itu untuk disah dikatakan khuf, ayyamna'a nufudal ma'i, yaitu haruslah khuf itu terbuat dari sesuatu yang yamna'a nufudal ma'i, mencegah nufud masuknya air ke dalam kaki. Fa illam yamna, kalau dia tidak bisa mencegah air masuk ke dalam kaki. Jadi karena kan kaki itu kulitnya dibasuh, ketika dibaluti alas kaki, baluti khuf, yang menjadi kewajibannya al-mashh. Kalau dibalut alas kaki, dibalut dengan khuf, air tetap bisa masuk ke dalam kaki, ya ngapain maki khuf kan begitu. Maka syarat khuf itu ada, maka itu tadi kaos kaki itu gak nyambung. Kaos kaki itu dalam pandangan Asy-Syafi'i sudah tidak memenuhi syarat khuf itu sendiri begitu. Maka kemarin kan kita singgung tentang jawrob, kaos kaki yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Apakah kaos kaki yang dimaksud itu kaos kaki kita yang kita pakai sekarang ini gitu, atau kaos kaki yang punya bahan dan kualitas berbeda gitu. Betul dia kaos kaki melekat di kaki begitu, menjadi apa istilahnya, bahan yang dipakai oleh kaki sebelum dia memakai sepatu. Tapi kan mungkin bahan yang dipakai berbeda, kualitasnya berbeda. Maka jawrab dalam pandangan Asy-Syafi'iyah bukan masuk dalam kategori khuf, karena khuf itu kan farduhu al-mashu, dia berposisi menggantikan basuhan kaki. Maka kaki cukup diusap sepatunya itu. Kalau sepatunya tidak bisa menahan air masuk, artinya dia dipakai tetap kaki tetap kena air, ya kan jadi enggak berfungsi apa-apa. Maka itu syaratnya ayyamna anfudzal ma'i, haruslah khuf itu sesuatu yang bisa mencegah masuknya air. Fa illam yamna, kalau dia tidak bisa mencegah masuknya air, fala yajuz almashu, maka tidak boleh mengusap alaihi, mengusap khuf tersebut. Ala rajihin, menurut pendapat yang rajih, li annal ghaliba, karena al ghalib biasanya fil khifafi, karena biasanya yang disebut khuf itu kaunuha tamna nufudh al-ma'i, yaitu terbuat dari sesuatu yang tamna nufudh al-ma'i, yang bisa mencegah masuknya air. Fatansarifun nusus ilaihi, jadi dalilnya Imam Taqiyuddin al-Hasni, termasuk dalilnya Asy-Syafi'iyah, kenapa syarat khuf haruslah terbuat dari sesuatu yang mencegah masuknya air, itu tidak ada dalilnya sebenarnya. Dalilnya itu li'annal ghalib, karena biasanya namanya khuf itu, yang disebut khuf itu ya biasanya sesuatu yang memang bisa mencegah air masuk dalam kaki. Maka teks fatansarifun nusus ini, maka tansarif kita arahkan. Maka tansarif itu kan mengarah. An-nusus teks syariah itu mengarah kepada makna tersebut. Karena memang biasanya seperti itu. Apalagi kalau kita merujuk kepada kebiasaan sahabat dan Nabi Muhammad SAW, yang mereka tidak memakai khuf, kecuali khufnya itu terbuat dari kulit gitu. Yang pastilah kulit itu sesuatu yang memang bisa mencegah masuknya air. Kita gak syaratin khuf itu terbuat dari kulit, cuman yang kita syaratin apapun itu bahannya, tapi dia sama kualitas sebagaimana kulit, yaitu bisa mencegah masuknya air gitu. Itu maksudnya syarat yang ketiga. Jadi fatansarifun nusus ilaihi, maka teks-teks syariah yang berkaitan dengan khuf, tansarif ilaihi, maknanya pasti ke situ. Maknanya ke situ, bahwa yang disebut khuf itu adalah sesuatu yang bisa mencegah air. Karena begitulah khuf yang ada sebagaimana biasa gitu. Li'annal ghalib yumna. Al-amru rabi', perkara yang keempat. Artinya syarat yang keempat bagi khuf itu apa? Ayyakunal khuf tahiran. Khuf itu haruslah sesuatu yang tahir. Tahir itu maksudnya suci. Jadi dia terbuat dari benda yang suci. Qala Ibn Rif'ati, Imam Ibn Rif'ah. Ini selalu disebut ya oleh Imam Taqiyuddin al-Isni. Ibn Rif'ah itu muridnya Imam An-Nawawi. Qala Ibn Rif'ati ittafaqa al-ashabu kafatan, seluruh ashab Asy-Syafi'iyah kafatan semuanya, ittafaqa bersepakat, ala ishtirati kaunihi tahiran, bersepakat tentang syarat kaunihi, syarat khuf itu haruslah tahiran, sesuatu yang suci. fala yajuzu ala khuffin muttakhidin min jildin maytatin lam yudbab. Maka tidak boleh khuf itu terbuat dari jildin maytah, dari kulit bangkai, lam yudbab, yang tidak di, yang belum disamak, yang belum disamak. Qala fi dhakhair, Imam Az-Zakhair, sahib Az-Zakhair ini Al-Majalli namanya, saya lupa itu yang namanya sahib Az-Zakhair itu namanya Imam Al-Majalli, lengkapnya saya lupa itu tadi, saya belum baca lagi. Qala fi Az-Zakhair, dalam Al-Majalli mengatakan dalam kitab Az-Zakhair, au dubigha wa tanajjasa ma lam yathhar limtina'is salati. Au maksudnya tidak boleh khuf itu terbuat dari kulit yang bangkai atau dubik, atau dia sudah di dubik, sudah di sama watana jasa, kemudian dia terkena najis, malam yathhar, yang najisnya itu tidak disucikan, yang belum disucikan, limtina'is salati bihi, karena tidak mungkin, karena terlarang sholat dengan sepatu yang ada najisnya. Jadi tahirun itu bukan cuma bahannya doang yang suci, tapi memang khufnya tersebut itu bersih daripada najis. Limtina'u sholati bihi. Karena walaupun kulit itu sudah disamak, tapi kemudian kena najis lagi, kan juga tidak sah disebut sebagai khuf, karena sholat tidak sah memakai sepatu yang ada najisnya. Wa kadza sharaha bihi An-Nawawi, begitulah yang dieksplisitkan oleh Imam Nawawi fi syarhil muhadzab, dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Wallahu a'lam. Jadi ini empat syarat khuf. Yang pertama, khuf haruslah menutupi seluruh bagian wajib wudu. Maka sepatu pantopel, sepatu futsal, sepatu, apalagi sepatu perempuan yang kadang-kadang cuma setengah kaki doang, itu tidak bisa dikatakan sebagai khuf. Khuf itu haruslah sepatu alas kaki yang dia menutupi seluruh bagian wajib wudu. Gitu. Bahkan mungkin sampai betis ya. Kayak sepatunya anak-anak JKT48 itu ya. JKT48 atau biasanya yang Korea-Korea begitu lah. Kemudian atau sepatunya security, sepatu. Itu yang dikatakan sebagai khuf. Yang kedua, ayyakuna qawiyan, sepatu itu harus kuat untuk dipakai buat berjalan. Karena khuf itu ya digunakan memang untuk itu, untuk dipakai buat berjalan, yaitu naik turun bulak balik. Al-habtu wa tirhan, kata Imam Taqid dan Alis. Maka sepatu yang tidak terbuat dari bahan yang kuat, artinya yang dia terbuat dari bahan yang gampang rusak, tidak dikatakan sebagai khuf. Yang ketiga, ayam na'nufudh al-ma'i, dia haruslah bahan yang bisa mencegah, artinya kalau kaki itu diguyur dengan air, airnya enggak bakal masuk ke dalam kaki. Ayyakuna al-khufu tahiran, dan khufnya itu haruslah suci, baik itu terbuat dari benda suci atau dia terbuat dari benda suci, atau dia suci tapi masih ada najisnya. Jadi hati jangan, jadi bahannya suci termasuk juga dianya tidak terkena najis. Form cabang masana. Laula bisa khufan, kalau seandainya dia memakai khuf, fauqa khufin, di atas khuf, jadi dia memakai dua lapis sepatu, sepatu satu, dan itu biasa ya dalam kondisi musim dingin di negara-negara tertentu, memang dingin banget begitu ya. Yang gak usah contoh ke Eropa, yang Madinah tuh kalau musim dingin tuh, wah, gitu ya, bagi orang Indonesia tuh. Maka orang Indonesia yang laki tuh pakai ini, kalau ke Madinah musim dingin tuh pakai apa namanya, apa kalau bahasanya tuh, hand body. Jadi laki-laki tua jenggotan kumisan tuh pada pakai ini ya, biar pipi hidungnya gak retak-retak, karena saking dinginnya tuh kan jadi retak, bibir kering, sakit tuh. Itu Madinah. Nah, maka material kos kaki biasanya 3-4 lapis tuh orang kita, orang Indonesia. Kalau di Madinah pas jatahnya musim dingin, Januari ya, Desember, Januari itu. Itu pakai kos kaki tuh 2 lapis, 3 lapis. kemudian kos kakinya apa istilahnya, dalam aja tuh pakai celana training yang sampai mata kaki, kemudian dimasukin ke kos kaki, baru dia pakai kain, pakai baju, terus pakai gamis lagi biar nggak kedinginan. Dingin loh. Ayakun al khuf, wa alaulah bisa khufan fauqa khufin li syiddatil barudi. Kalau seandainya ada orang yang pakai khuf fauqa khufin, di atas khuf, jadi dua lapis dia pakai khuf li syiddatil barudi karena syiddah, karena saking dinginnya, nuzir, maka ada tafsir, ada uraian yang lebih spesifik. Nuzir itu artinya ditinjau, maksudnya perlu ditinjau nih hukumnya orang yang seperti ini. In kana al-a'la salihan, kalau bagian khuf yang a'la, khuf a'la itu yang bagian luar, artinya bagian yang kedua yang dia pakai, salihan lil-mashi, itu adalah khuf yang salih, yang layak untuk dikatakan sebagai khuf, layak untuk diusap alaihi dunal aswang, tapi bukan bagian khuf yang dalam. Ini nama saya disebut dengan istilah jurmuk. Jurmuk itu masalah khuf wa khufin. Lil mas'i alaihi dunal aswang li dha'fin aw li takhruqihi. Kalau seandainya khuf yang dipakai yang kedua itu, bagian luar khuf yaitu adalah khuf yang memang layak untuk diusap gitu, dan bagian dalamnya tidak layak untuk diusap, lidhafin, karena dia terbuat dari bahan yang tipis, bahan yang tidak kuat, au litahruqihi, atau karena sebab litahruqihi, karena sebab ada sobekan, jazal mashu alal a'la dunal asfal, maka boleh itu diusap bagian luarnya, bagian atas, bagian khuf yang keduanya itu. Dunal asfal, bukan bagian khuf yang ada di dalam. Wa in kana al-asfal, itu kalau kondisinya yang bagian luar itu yang saleh, yang khufnya yang kuat. Wa in kana al-asfalu salihan, kalau seandainya yang asfal, yang bagian dalam itu adalah khuf yang saleh, yang layak untuk dikatakan sebagai khuf dunal a'la, tapi bagian luar tidak, fal mashu 'ala al asfal ja'izun, maka mengusap 'ala al asfal, pada bagian khuf yang dalam, ja'izun itu boleh gitu, ja'izun itu boleh. Fal kemudian falau masah al a'la, ini kondisinya kalau khuf yang bagian luarnya itu tidak soleh, itu tidak layak sebagai khuf, yang layak itu bagian dalam, maka usaplah bagian dalam, kemudian baru pakai khuf yang kedua begitu. Falau masahal a'la, kalau seandainya dia mengusap yang bagian luar saja, fawasalal ma'u ilal asfal, kemudian usapannya tersebut karena bagian luar itu tipis jelek begitu, kemudian usapan airnya meresap ke dalam bagian dalam. Fawasalal ma'u ilal asfal, kemudian air itu masuk ke dalam khuf bagian dalam. Fa in qasada, kalau masuknya air ke dalam khuf bagian dalam itu diniatkan mashal asfal. Ini dia udah pakai dua khuf gitu ya. Dia tahu khuf yang pertama, khuf yang saleh, yang layak dikatakan khuf itu adalah khuf yang bagian dalam, sedangkan khuf bagian luar itu tipis, enggak layak disebut sebagai khuf. Kemudian dialiri air, atau memang dia cipratin air, niatnya memang untuk mengusap bagian dalamnya gitu. Fa in qasada masal asfal, dia niatnya air ini bukan mengusap bagian luar, tapi mengusap bagian khuf yang dalam itu, jaza, itu dibolehkan. Wa kadza in qasadahuma ala rajihi, begitu juga kalau dia meniatkan qasadahuma, meniatkan untuk mengusap dua-duanya, di airnya dibanyakin biar kusap dua-duanya, luar diusap, bagian dalam juga terusap begitu. Wa kadza in qasadahuma ala rajihi, begitu juga sah kalau dia meniatkan mengusap kedua-duanya, luar dan dalam, ala rajihi, menurut pendapat yang rajih. Wa in qasada al-a'la faqat, kalau dia niatnya mengusap bagian luarnya saja, bagian yang luar, artinya khuf yang kedua yang dia pakai, lam yajus itu enggak boleh. Karena mamsuh ala mamsuh, kan begitu. Mamsuhun ala mamsuh wa ghairu jaizin, mengusap di atas usapan itu yang enggak boleh. Dan dia khuf yang kedua itu yang bagian luar itu khuf yang tidak layak disebut sebagai khuf, maka mengusapnya justru menjadi tidak ada apa-apa. Dan usapannya itu tersebut tidak membuat usapan terhadap bagian dalam, maka itu tidak boleh mengusap seperti itu. Ini khuf wa khuf itu biasa dalam beberapa kitab disebut dengan istilah jurmuq, jim wa mim wa qaf gitu. Wa in lam yaqsid wahidan minhuma, wa in lam yaqsid wahidan minhuma, kalau dia tidak meniatkan salah satu di antara keduanya, dia ngusap tapi dia enggak niat bagian depan apa bagian dalam, bal qasad al mashhaf al jumlah, kan tetapi dia niat al mashhaf, mengusap secara umum aja, pokoknya gua usap gitu, bagian luar bagian dalam pokoknya usap gitu, jadi tanpa niatkan untuk dalam atau untuk luar, ajza ajza'ahu ala rajihi, itu sesuatu yang dibolehkan, sah usapannya terhadap khuf ala rajihi menurut pendapat rajih, liqasdi isqati fardhi wajli bil nafsi, liqasdi karena niatnya isqati fardhi al rijli bil nafsi, itu menggugurkan kewajiban kaki yaitu di usap. Jadi dia ini yang penting gue menggugurkan kewajiban kaki aja, kaki gue ini karena maki khuf gue usap, nah, gue gugur itu dengan usapan, gak ada urusan dalam atau luar, pokoknya gue usap sebagai bentuk pengguguran atas kewajiban kaki itu diusap. Wa in kana kullun minal khufaini la yaslum, yang in lam kos lam yaksit wahidan minhum, ini saya agak kurang terima sebenarnya gitu ya, gak agak kurang terima. Kalau dia niatnya mengusap alat, tentu kita bilang enggak sah, karena yang alat itu adalah bagian yang bukan khuf gitu ya. Tapi kalau dia mengusap bagian alat dengan niat dan mengusap bagian dalam, itu sah saja. Ya niatnya kan innamal amalu binniyat gitu. Tapi kalau dia niat enggak niat salah satunya, dia niat umum aja. Tapi satu saya agak kurang cocok. Jadi agak kurang apa namanya, karena kalau dimutlakan saja kan bisa jadi usapannya itu ya hanya berlaku pada al-khuf al-a'la itu, tidak masuk ke dalam khuf yang bagian dalam, dan itu jadi bermasalah karena khuf bagian a'lanya tidak layak dikatakan khuf gitu. Tapi kenapa ini ala rajih? Yang roji ini berarti ada pendapat yang tidak roji, yang itu adalah pilihan saya tuh, pilihan kita tuh, mungkin kita. Wa in kana kullun minal khuffaini la yaslu, kalau seandainya kullun minal khuffaini, kedua-duanya, bagian depan atau bagian dalam, bagian luar, bagian dalam khufnya itu la yasluh lil mashi, adalah khuf yang tidak memenuhi syarat untuk diusap, ta'adzar al mashu, maka mengusap menjadi tidak sah juga, tidak boleh juga. Wa in kana kullun minal khuffaini lil mashi, wa in kana kullun minal khuffaini salihan lil mashi, dan kalau seandainya kedua-dua khuf tersebut, bagian luar dan bagian dalam, adalah khuf yang memenuhi syarat untuk diusap, ففي جواز المسح على الأعلى وحده قولا, maka untuk kebolehan mengusap bagian atasnya saja, bagian luarnya saja, qaulani, ada dua pendapat tadi, mamsuhun alal mamsuh ghairu jaiz, itu kaidahnya begitu, mengusap di atas usapan itu enggak boleh. Maka itulah kemudian disebutkan ini, kalau dua-duanya ini khuf itu layak dikatakan khuf, dua-duanya sama, artinya khuf yang kedua, khuf yang dalam itu saleh memenuhi syarat, khuf yang kedua juga memenuhi syarat, maka kebolehan mengusap atas khuf yang luar, bagian luar saja, itu ada dua qaul al-syafi'i al-qadim, qaul qadimnya al-syafi'i al-jawaz, boleh mengusap bagian atasnya saja, li'anna al-hajat qad tad'u ilayhi, karena ya hajat emang keperluannya memaksa untuk itu. Ini kan lagi dingin banget nih. Kalau dibuka itu khub bagian luar, pertama kelamaan, kedua makin dingin. Gitu. Maka nggak perlu dibuka, usap bagian luarnya aja. Khuf yang terluar itu diusap. Kama tad'u ila al-khuffil wahid wa kama tad'u ila al-khuffil wahid, sebagaimana ya keperluan untuk memakai dua khuf itu ya sama sebagaimana keperluan memakai khuf satu saja. Maka kalau memakai khuf satu saja boleh diusap, ini kita butuhnya dua karena saking dinginnya, maka khuf yang kedua itu seakan-akan jadi satu khuf gitu. Maka mengusapnya menjadi tidak ada masalah. Itu al-qadim. Wal jadid, dan kaul jadidnya Asy-Syafi'i wa wal azhar, dan inilah yang azhar. Al-azhar berarti kaul al-qadimnya Syafi'i itu zahir. Zahir dengan azhar itu biasanya enggak ya, biasanya nyebutnya zahir dengan muqabil zahir. Zahir itu yang kuat dalilnya yang benar begitu, muqalid zahir itu yang lemah. Tapi kalau zahir dengan azhar, zahir dan azhar dua-duanya sama-sama kuat, sama-sama diterima, cuman yang lebih diterima, yang lebih dimenangkan adalah yang azhar. Wahuwa al-azharu indal jumhur, kol jadidnya Imam Asy-Syafi'i lah yang azhar wa jumhur ulama, anna la yasih, bahwasanya tidak sah kalau dua-dua khuf, dua khuf yang dia pakai dua-duanya memenuhi syarat, maka tidak sah kalau dia cuma mengusap bagian yang depan saja, bagian yang khuf yang kedua yang luar saja. Wanasu alaihi syafi'iyu, dan dinaskan, ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i fil Ummi dalam kitab Al-Umm, li'anna ghusla rijil, karena membasuh kaki aslun, itu hukum aslinya. Wal mashu rukhsah, dan mengusap itu rukhsah, dan rukhsahnya rukhsatun ammatun, rukhsah amma, rukhsah yang merata untuk semua orang. Waradat fil khafi li'umumil hajat, dia dibolehkan untuk khuf li'umumil hajat, karena hajat orang banyak seperti itu. Jadi mengusap sepatu itu adalah rukhsah umum, rukhsahnya umum, rukhsah untuk semua orang sama rukhsahnya, yaitu mengusap khuf. Kenapa dibolehkan? Ya li'umumil hajat, kan memang ada hajat untuk itu. Wal hajat ila khafin fawqa khufin, Tuhan untuk memakai khuf di atas khuf itu hajatun khusus, itu hajat yang khusus untuk dirinya gitu. Artinya umumnya walaupun musim dingin ya orang cuma pakai satu khuf aja, tapi kalau dia tambah satu khuf lagi berarti kan hajatnya khusus gitu ya. Fala tata'adda turuqsa ilaihi, maka hajat yang khusus itu tidak bisa di apa, tidak bisa mendapatkan keringanan yang berbeda. Jadi keringanan itu hanya untuk maslahat atau hajat yang umum semua orang. Kalau hajatnya khusus itu masuk dalam kategori minan nawadir. An-nadir ya la yu'tad, sesuatu yang nadir yang jarang terjadi itu cuma buat dia doang, kan begitu. Cuma buat dia doang, enggak boleh diumumkan. Yang umum itu ya khuf. Itu yang diusap ya bagian yang dalam. Kalau dia bagian luar berarti mamsuh, alal mamsuh itu ya enggak boleh. Jadi maksudnya seperti itu. Wali an ala satir, nah ini wali an ala satir. Jadi alasan pertama kan hajat khusus itu tidak dapat rukhsah, yang mana rukhsah itu untuk hajat umum. Maka kalau dia mau dapat rukhsah, kembalikan posisinya kepada hajat umum. Hajat umum itu enggak pakai dua khuf, hajat umumnya pakai satu khuf aja itu sudah cukup. Wali an ala, dan karena sebab yang khuf yang kedua, khuf yang dia pakai di bagian luar itu satirun lil mafsuh, dia menutupi bagian yang wajib diusap. Falam yakum fi isqatil fardhi al mamsuh, maka usapan atas khuf yang kedua itu tidak menggugurkan kewajiban atas usapan usapannya ada pada khuf yang pertama, khuf yang bagian dalam. Kal imamati, seperti imamah. Tadi kan orang palanya pakai imamah sorban, itu usapannya kan gak boleh kalau cuma usap sorban yang berarti mamsuh alal mamsuh tuh kan, berarti dia mau usap di atas bagian yang wajib diusap. Yang wajib diusap itu ya ini kepalanya, maka usap dulu kepalanya baru tuh kemudian terserah itu, setelah itu baru aja terserah mau usap sorban. Tapi kalau usap sorban doang imamahnya aja, palanya gak diusap, itu kan gak sah. itu yang enggak sah begitu. Jadi seperti imam. Jadi yang wajib dibasuh itu khuf yang pertama. Khuf yang pertama kan bagian dalam yang dia pakai. Kemudian kalau dia pakai khuf lagi itu seperti pala pakai imamah. Maka kalau mengusap, ya usap bagian yang wajib diusap. Gitu. Sedangkan bagian luar itu bagi mamsuh alal mamsuh yang enggak bisa. Far'un. Far'a ini mirip contohnya. Laula bisul khuf faqal jabiyah. Kalau seandainya dia mati khufa qal jabira di atas perban, dia kakinya luka, kemudian kakinya diperban. Nah, bagian yang diperban itu dalam wudhu kan cukup diusap saja. Jadi bagian lain tetap dia wudhu sebagaimana biasa. Lalu bagian yang diperban, katakanlah diperban bagian tangan sini. Gitu. Nah, maka kirinya tetap wajib diusap. Tapi bagian kanannya yang di sini ini cukup diusap. Diusap. Jadi al-jabira itu yang diperban. Laula bisal khuf fawqa al-jabira, kalau dia pakai khuf di atas perban, jadi kakinya luka karena luka tersebut, kemudian dia pakai perban. Kemudian perbannya itu dia pakai khuf, fal asahu annahu yajuzu al-mashu alayhi li'annahu malbusun fawqa mamsuhin. Fal asahu pendapat yang sahih annahu yajuzu al-mashu alayhi, dia boleh mengusap khuf tersebut, li'annahu malbusun, karena khufnya itu tersebut malbusun, dipakai fawqa mamsuhin, dipakai di atas sesuatu yang mestinya diusap. Falam yujizim. Oh, ini berarti ada yang sakat nih, ada salah nih. Yang benar fal asahu annahu la yajuz. Ah, ini saya salah. Teksnya malah enggak ada lahnya. Teman-teman kalau enggak ada lahnya tambahin. Walau laula bisal khuffu fawqal jabirati fal asahu annahu la yajuz, bukan yajuz. Annahu la yajuz. La yajuz al-mas'u alayhi, tidak boleh mengusap atas khuf tersebut. Ya la yajuz, berarti cetakan saya yang salah nih. Annahu la yajuz, karena itu kaidahnya begitu, kaidah mamsuhun ala mamsuh ghairu jaiz. La yajuzu alaihi li annahu malbusun fawqa mamsuhin, karena dia adalah pakaian yang dipakai, lapisan yang dipakai di atas sesuatu yang mestinya diusap, jabirati diusap. Falam yujzi al-mas'u alaihi, maka tidak sah mengusap khuf tersebut sebagaimana mengusap kama mashi al-imamati badal ra'si, seperti orang yang mengusap imamah pengganti kepala. Enggak boleh, kepala enggak bisa diganti. Memang kepala fardunya wajibnya diusap. Maka kalau dia dilapisi imamah, imamahnya harus dibuka dulu kemudian baru diusap, sebagaimana orang yang diperban, diperban itu wajibnya diusap. Maka kalau dia memakai khuf, beresin dulu thaharah secara sempurna, diusap baru kemudian dia memakai khuf. Wallahu wallahu a'lam. وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْأَصْلُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا, orang yang mukim mengusap khufnya sehari semalam, وَالْمُسَافِرُ, dan orang yang musafir mengusap khufnya ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ, 3 hari beserta malamnya. Al-aslu fi dhalika, jadi kita masuk pada batasan atau muddah. Muddah apa namanya? Muddah itu masa berlaku mengusap khuf. Nanti dijelasin kapan mulai berlakunya. Berlakunya itu ketika makai atau ketika berhadas atau ketika mengusap. Al-aslu fi dhalika, asal atau dalil untuk masalah batasan waktu ini, hadithu Abi Bakr, hadisnya Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhai. Abu Bakr ini kasus, salah satu kasus yang diriwayatkan Abu Bakr bahwa dia termasuk orang pernah telat salat berjamaah kemudian ruku, masuk masjid langsung ruku, dari ruku itu juga di jalan masuk ke dalam shaf. Itu tentang orang yang salat di belakang sendirian. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Rasul sallallahu alaihi wasallam, arkhasa lil musafiri 3 ayyamin wa layali yahunna. Arkhasa lil musafir, memberikan keringanan, rukhsa untuk musafir 3 hari beserta malamnya, wa lil muqimi yawman wa laylah, bagi orang yang mukim sehari semalam. Idza tatahhara, ketika dia tatahhara, ketika dia tatahhara, apa namanya, suci. Wala bisa khufaihi ayyam sah alihan, kemudian dia usap khufnya, kemudian dia pakai khufnya dan mengusap di atas keduanya. Jadi tiga hari tiga malam untuk musafir mukim sehari semalam. Rawahu Ibnu Khuzaimah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban fi as wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab sahih. Jadi Imam Ibnu Khuzaimah punya kitab sahih Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban juga punya kitab sahih Imam sahih Ibnu Hibban. Qala Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan isnaduhu sahih, sanadnya sahih, sanad keduanya sahih. Wa qala Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari mengatakan hadisun hasanun, hadis hasan. Wa an Safwan bin Asad radhiyallahu anhum, Safwan bin Asad semoga Allah meridainya, mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muruna, memerintahkan kami, idza kunna safran, kalau kita dalam perjalanan, alla nansi'a khifafana thalathata ayamin wa layaliyahunna, memerintahkan kami untuk tidak membuka atau melepas khuf kami, sepatu kami, thalathata ayamin, selama tiga hari tiga malam, illa min jalabatin, kecuali kalau junub. Jadi hadas-hadas kecil kita tetap pakai, kita enggak buka, tapi kalau junub kita buka. Walakin, akan tetapi, min baulin aw ma'itin aw nawmin fala, akan tetapi kencing, buang air besar atau tidur fala, maka enggak perlu dibuka. Rawahu An-Nasa'i, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i wa Tirmidzi, wa qala Al-Bukhari, kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan innahu ashahhu hadisin fit tawqit, ini adalah hadis yang ashahhu hadisin fit tawqit, hadis yang paling sahih untuk masalah tenggang waktu, masa waktu bolehnya mengusapku. Berarti ada hadis lain yang tidak membahas tentang khuf. Wali Syafi'i qawlun qadil a'in, dan bagi mazhab Asy-Syafi'iyah, bagi mazhab Syafi'i, wali Syafi'i, dan untuk Imam Asy-Syafi'i qawlun qadil, Imam Asy-Syafi'i punya pendapat jadul, punya pendapat qadim, annahu la yata'aqqat, bahwasanya mengusap khuf itu tidak ada waktunya. Jadi mengusap khuf itu ya selama khufnya ada di kaki, pokoknya enggak ada waktunya. Li'annahu mas'un 'ala ha'irin, karena khuf itu adalah mengusap antas sesuatu yang menutupi al-fard gitu ya. Maka selama al-fard itu, bagian wajib yang dimaksud itu tertutupi, maka ya dia al-maksud tetap berlaku seterusnya. Fala yataqaddaru, maka tidak bisa ditakdirkan, tidak bisa dikira-kira kapan waktunya, tidak bisa dibatasi waktunya. Kan masih alal jamila, sebagaimana orang mengusap di atas perban. Orang kan kalau pakai perban enggak ada batasan waktunya. Iya, enggak ada batasan waktu. Pokoknya selama lukanya belum boleh dibuka, dia tetap masih pakai perban, itu bagian yang di perban diusap, tidak ada waktunya. Karena dia adalah pakaian yang menutupi wajib basuh. Sesuatu yang menutupi wajib basuh, selama basuhan itu tetap tertutupi, ya dia terus-terusan akan terus berusap. Sebagaimana perban. Wabihi qala Malik, dan inilah pendapat mazhab Imam Malik. Imam Malik rahimahullah masyhur ya pendapat ini, bahwa khuf itu tidak ada dalam waktunya. Wahtajjalahu Imam Malik berhadis, berdalil dengan hadis Ubay bin Imarah. Ini hadisnya ini, yang Nabi Muhammad SAW ditanya, ya Rasulullah, berapa lama nih saya musab khuf saya? Yaumun, boleh. Kalau yaumah ini dua hari, boleh. Tiga hari ya Rasul, boleh. Ila ansyikta, kan gitu. Sampai terus terserah. Itu hadisnya masyhur, hadis Ubay bin Imarah, yang beliau nanya kepada Nabi Muhammad, musafir sampai berapa hari? Ini sehari, boleh. Dua hari, boleh. 3 hari boleh, 4 hari ila ansyaitu, sampai kapan. Jadi enggak ada batasan waktu. Sebagaimana mengusap alal jamilah di atas perubahan. Wattafaqal huffaz, Imam Taqiyuddin al-Islam kemudian mengatakan wattafaqal huffaz ala annahu dha'ifun. Seluruh hafiz ulama hadis bersepakat ala annahu dha'ifun, bahwa hadis Ubay bin Imarah dha'ifun, itu lemah, la yuhtajju bihi, itu tidak bisa dijadikan dalil. Wal qiyas, dan qiyasnya khuf terhadap jabirah itu murghah, ay malbiyun, murghah sama malbiyun, sama murghah juga sama murghah, cuman yang enak tuh malbiyun gitu ya. Kalau murghah tuh apa ya, kurang enak nih teks, tapi dua-duanya sama. Wal qiyasu malliyun ma'a wujudin nasyi, dan qiyas tidak, qiyas malli, qiyas itu haruslah malliyun. Apa malliyun itu ya, tidak boleh dipakai ma'a wujudin nasyi ketika ada nasnya. Teksnya ada, hadis Abi Bakrah, kemudian hadis Sofwan bin Asal itu kan teks. Maka sesuatu yang sudah disebutkan nasnya dalam syariat tidak boleh dikiaskan dengan masalah lain. Kias itu untuk sesuatu yang ya tawaqqafun nasu anhu, nas yang enggak ada, ya sekutu anhu nas, sesuatu yang didiamkan oleh nas, maka tinggal dikiaskan dengan masalah yang lain. Tapi kalau ada teksnya, ada nasnya, maka ikuti teks yang ada. Wabtida'ul muddati, udah jam 6 ya, tanggung ya. Nah ini ibtida'ul muddah, kapan kemudian mulai satu hari, musafir satu hari, musafir tiga hari, mukim satu hari, kapan mulai hitungan satu hari itu? Ibtida'ul muddah, mulainya jangka waktu, min hini yahdus, min hini yuhdis ba'da lubsul khufaini, yaitu mulainya ketika dia berhadas setelah dia mengusap. Jadi maksudnya ketika kita makan, syarat khuf itu ya, dia harus pakai setelah suci sempurna. Nah setelah suci sempurna kemudian dia pakai. Nah itu belum masuk hitungan tuh. Terhitungannya kapan? Ketika dia kentut, ketika dia buang air kecil, ketika buang air besar. Nah dia buang air besar, nah itu kan. Kemudian ketika dia mau wudu lagi, itu kan gak perlu buka sepatu. Cukup diusap kufnya. Itulah waktu mulai satu hari atau tiga hari bagi musafir. Di situ waktu mulainya. Walaupun dari jarak dia pakai sampai terjadinya hadas itu mungkin satu hari atau dua hari, yaitu nggak dihitung. Yang dihitung itu mulai ketika dia berhadas gitu. Ketika dia berhadas itulah kemudian dia boleh pakai, baru boleh mulai waktunya. Idza fara'na 'ala sahih, kalau kita bikin fara' masalah, kita bikin cabang masalah dari pendapat yang sahih ini, wa huwa takdir, yaitu pendapat takdirul muddah bi yaumin wa lailatin lil muqim. Kalau kita bikin cabang masalah, artinya kita urai masalahnya atas pendapat sahih kita bahwa musafir apa, bahwa khuf itu ada waktunya sehari semalam bagi mukim, tiga hari tiga malam bagi musafir. Fabtida'ul muddati, maka mulainya waktu tersebut, minal hadatsi ba'da lusi, dari mulai hadas setelah dia pakai. Jadi bukan dari dia pakai, tapi setelah dari dia berhadas. Li'anna al-ma'ani, penting ini, li'anna al-mas'ha ibadatun mu'akkotatun, karena mengusap khuf itu adalah ibadah yang punya waktu sehari semalam, tiga hari bagi musafir. Fakana awalu waktiha, maka waktu awal usapnya tersebut, fakana awalu waktiha, maka waktu awal usapannya tersebut, min waqti jawazi fi'liha, dari awal bolehnya. Kapan dia boleh mengusap? Ketika dia berhadas. Kalau dia belum berhadas, belum boleh. Dia suci, kemudian memakai khuf. Setelah memakai khuf, boleh gak dia usap? Belum boleh. Gitu. Kapan dia nanti usap? Kalau dia berhadas. Gitu. Kalau dia berhadas, kemudian baru dia usap. Jadi, bolehnya tuh, kan begini ya, khuf itu membolehkan kita mengusap. Nah, kapan kebolehan itu terjadi? Ya ketika kita berwudu. Kapan wudu itu terjadi? Ketika kita berhadas gitu. maka waktu bolehnya mengusap itu ketika kita berhadis. Itu berarti waktu mulainya mudah, mulainya waktu jangka boleh khuf itu ya ketika berhadis, bukan ketika pakai. Karena ketika pakai kita belum boleh mengusap gitu, karena kita dalam keadaan suci kan seperti itu. Kas sholati, sebagaimana sholat. Sholat itu kan waktu, ibadah yang punya waktu. Subuh terbit fajar, zuhur ketika zawal tergelincir matahari. Maka kalau belum tergelincir matahari, belum waktunya sholat zuhur, jangan sholat zuhur dulu. Kalau belum berhadas, belum boleh usap. Jadi jangan usap dulu. Gitu. Wa muqtada hadza ta'lil, implikasinya illah ini, bahwa yang namanya masjid ibadah, maka mudah-mudahan paham ya teman-teman, bahwa ibadah masjid itu adalah ibadah yang punya waktu. Maka implikasi dari illah ini, anna masjid al-khufi, bahwasanya orang yang mengusap khuf, la yajuzu lahu tajdid al-wudu, dia tidak boleh memperbaharui wudu. Kan iya, dia udah wudu nih, kemudian dia pakai khuf, nah, dia sholat itu dengan itu. Kemudian setelah sholat dia pakai, dia mau memperbaharui wudu. Ya, ta'lil kita yang tadi bahwa kebolehan mengusap itu adalah kebolehan setelah berhadas. Maka wudunya menjadi gak sah dong, karena dia belum boleh mengusap. Mengusap itu kalau nanti berhadas begitu. Mudah-mudahan paham ya teman-teman, agak ribet ya penjelasannya. Tapi insya Allah paham. Wallahu a'lam, insya Allah kita lanjut di esok hari ya, sampai ini. Fabtidaul mubtadi' minal hayati, kita ulang lagi pembahasan tentang mulainya mudah. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa di apa namanya, mudah-mudahan bisa hadir esok hari. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan dan juga kesempatan untuk kita bisa terus mengkaji ilmu agama melalui kitab Kifayatul Akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah. Dan bagi para asatidz, teman-teman sarjana muslim, jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau kesalahan dalam penerjemahan atau kesalahan dalam pemahaman teks Kifayatul Akhir ini, saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Baik koreksinya melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi, Japri, WhatsApp, email atau juga Telegram. Saya amat sangat senang sekali jika mendapat koreksi yang tersebut. Kita tutup pengajian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.